GBK. Rekan dari GBK Community semuanya, kita gayang lagi bareng-bareng Yuk Palapa. Terima kasih. Selamat. Matur suwun nggih Mas, GBK Community luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak.